Konsultasi Syariah. Salat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu. Pertanyaan: apakah bisa salat tahajud tanpa harus tidur terlebih dahulu? Jawaban: Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pertama, ada dua istilah umum untuk menyebut kegiatan ibadah di malam hari. 1. Qiyamul lail. 2. Tahajud. Para ulama menegaskan Qiyamul lail lebih umum daripada tahajud. Karena Qiyamul lail mencangkup semua kegiatan ibadah di malam hari, baik berupa salat, membaca Al-Qur'an, belajar mengkaji ilmu agama atau zikir. Selama ketaatan itu dilakukan di malam hari sehingga menyita waktu istirahatnya, bisa disebut Qiyamul lail. Baik dilakukan sebelum tidur maupun sesudah tidur. Dalam Maraqi Al-Falah dinyatakan makna Qiyamul lail adalah seseorang sibuk melakukan ketaatan pada sebagian besar waktu malam. Ada yang mengatakan boleh beberapa saat di waktu malam, baik membaca Al-Qur'an, mendengar hadis, bertasbih atau membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sementara tahajud hanya khusus untuk ibadah berupa salat. Sementara ibadah lainnya selain salat tidak disebut tahajud. Kedua, apakah harus tidur dulu? Ulama berbeda pendapat tentang syarat bisa disebut sholat tahajud. Apakah harus tidur dulu ataukah tidak? 1. Tahajud harus tidur terlebih dahulu. Ini merupakan pendapat Ar-Rafi'i, yaitu salah seorang ulama madhab Syafi'i. Dalam bukunya Asy-Syarhul Kabir, beliau menegaskan, tahajud adalah istilah untuk sholat yang dikerjakan setelah tidur. Sedangkan sholat yang dikerjakan sebelum tidur tidak dinamakan tahajud. Setelah menyatakan keterangan di atas, Ar-Rafi'i membawakan riwayat dari Katsir bin Abbas dari sahabat Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu. Di antara kalian menyangka ketika melakukan sholat di malam hari sampai subuh, dia merasa telah tahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, kemudian sholat setelah tidur. Itulah sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir mengatakan, sanadnya hasan. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Saleh, juru tulis Imam Al-Laits, dan Abu Saleh ada kelemahan. Hadis ini juga diriwayatkan At-Tabrani dengan sanad dari Ibnu Lahai'ah, dan riwayat kedua ini dikuatkan dengan riwayat jalur sebelumnya. 2. Tahajud tidak harus tidur terlebih dahulu. Salat tahajud adalah semua salat sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Hasyiah Ad-Dasuki. Karena tahajud memiliki arti mujanabatul hajud atau menjauhi tempat tidur. Dan semua sholat malam bisa disebut tahajud jika dilakukan setelah bangun tidur atau waktu banyak orang tidur. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambung silaturahmi, dan kerjakanlah sholat malam ketika manusia sedang tidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan, tentang makna tahajud ada tiga pendapat. Pertama, tidur, kemudian sholat, lalu tidur lagi, kemudian sholat. Kedua, sholat setelah tidur. Ketiga, tahajud adalah sholat setelah isya. Beliau berkomentar tentang yang pertama, bahwa itu adalah pemahaman ulama tabi'in, yang menyandarkan pada keterangan bahwa Nabi SAW tidur, kemudian sholat, kemudian tidur, lalu sholat. Sedangkan pendapat yang paling kuat menurut Malikiyah adalah pendapat kedua, dinukil dari Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Catatan, bagi Anda yang dikhawatirkan tidak mampu bangun sebelum subuh untuk tahajud, dianjurkan untuk sholat sebelum tidur. Sekalipun tidak disebut tahajud oleh sebagian ulama, namun dia tetap terhitung melakukan Qiyamul Lail yang pahalanya besar. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan. Amin.